pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudarlun, berita pagi edisi hari ini Senin 30 Juli 2018 dibacakan Ardian Syah. Kota Sigli juara umum MTQ ke-35 tingkat Kabupaten PD. 8 bulan ditahan, Ahed Tamimi akhirnya bebas. Jokowi perintahkan aparat cepat bantu korban gempa Lombok. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi Serambi FM juga bisa didengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, kafilah dari Kecamatan Kota Sigli tampil sebagai juara umum pada musabakah tilawatil Quran ke-35 tingkat Kabupaten PD di Kecamatan Mila yang berakhir Sabtu malam. Kota Sigli berhak membawa pulang piala bergilir plus satu sepeda motor jenis NMAX yang diserahkan Bupati PD Roni Ahmad atau Abusi yang diterima Camat Kota Sigli Nazar Putra. Atas prestasi tersebut, dengan demikian Kota Sigli telah 4 kali menjuarai MTQ tingkat Kabupaten tersebut, yakni sejak MTQ ke-32 di Kecamatan Muara Tiga Laweng tahun 2012, MTQ ke-33 di Kecamatan Mane tahun 2014, MTQ ke-34 di Kecamatan Indrajaya tahun 2016, dan MTQ ke-35 di Kecamatan Mila tahun 2018. Dalam sambutannya, Abusi mengatakan MTQ merupakan kerja keras dan latihan selama 2 tahun, hendaknya dapat meningkatkan pengamalan isi kandungan Al-Quran untuk diamalkan dalam setiap aktivitas sehari-hari dan diajarkan kepada generasi muda. Abusi mengapresiasi kerja keras panitia menyukseskan MTQ kali ini, meski anggaran yang diplot lebih sedikit dari event MTQ serupa tahun-tahun sebelumnya. Sudarlun, remaja Palestina Ahed Tamimi yang diadili karena menampar dan menendang tentara Israel akhirnya bebas dari penjara. Gadis berusia 17 tahun ini bebas setelah dijatuhi hukuman 8 bulan mendekam di penjara. Juru bicara Asaf Liberati mengatakan Tamimi dan ibunya Nariman dikeluarkan dari penjara Sharon, Israel, menuju ke pos pemeriksaan yang mengarah ke tepi barat. Mereka kemudian diserahkan ke tentara Israel yang kemudian membawa keduanya ke desa Nabi Saleh. Setelah bebas dari penjara, Tamimi tidak berbicara banyak. Kepada awak media yang menunggunya, ia mengundang untuk menghadiri konferensi pers yang akan digelar. Ayah Tamimi, Basem, terlihat memeluk anak dan istrinya saat keduanya berjalan keluar dari penjara. Masa yang menyambut bebasnya Tamimi terus berteriak tentang kebebasan. Sudarlun, Presiden RI Joko Widodo langsung menggelar rapat terbatas tentang penanganan gempa Lombok dan sekitarnya. Rapat langsung digelar saat ia melakukan kunjungan kerja ke Sumbawa Minggu. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Mahmudin, mengatakan bahwa rapat langsung digelar begitu Jokowi tiba di Bandara Sultan Muhammad Kaharudin. Jokowi mengatakan dalam rapat tersebut ia telah memerintahkan segenap jajarannya, baik Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Menteri Sosial, Menteri PU dan Perumahan Rakyat, serta Panglima TNI segera bergerak membantu masyarakat yang terkena musibah. Presiden sendiri berencana mengunjungi langsung lokasi bencana dan melihat para korban esok hari. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan aman stok hewan kurban jelang Idul Adha 1439 Hijriah. Fokus pemerintah saat ini pada pembenahan teknis penyembelihan sebagai upaya menjaga kehalalan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Hanpang Ternak Sumatera Utara, Dahler, menyebut ketersediaan sapi potong saat ini 136.197 ekor, kerbau 36.433 ekor, kambing 908.880 ekor, dan domba 705.559 ekor. Jumlah ini melebihi kebutuhan tahun lalu, yaitu sapi potong 32.000 ekor, kerbau 659 ekor, kambing 14.000 ekor, dan domba 22.000 ekor. Saat ini, Pemprov Sumatera Utara lebih fokus membenahi teknis pemotongan hewan kurban, baik secara syariah maupun kesehatan hewan yang akan disembelih. Darlun Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara menjadwalkan memintai keterangan Kepala Dinas Pendidikan Simalungun terkait kebijakan penghentian seluruh beasiswa urusan daerah atau BUD kepada seorang mahasiswi berinisial ART. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Apiadi Siregar mengatakan ART merupakan peserta BUD dari Pemkab Simalungun di Institut Pertanian Bogor. Kasus ini menurutnya sangat sensitif karena orang tua ART, L, warga desa Bangun Raya, Kabupaten Simalungun, ketika melaporkan kasus ini ke Ombudsman RI mengaitkannya dengan isu SARA. Ada dugaan penghentian bantuan ini berbau SARA karena ART pindah agama. Kasus ini sangat sensitif. ART pindah agama dengan menjadi mu'alaf atau masuk Islam. Penghentian BUD ART sebagai peserta program BUD Pemkab Simalungun di IPB disampaikan melalui surat Dinas Pendidikan Simalungun selaku penanggung jawab program BUD Pemkab Simalungun pada September 2016. Sudarlun Komisi Independen Pemilihan Aceh Tamiang menggelar tes baca Al-Quran untuk para bakal calon legislatif pada hari Minggu. Ini merupakan pengganti yang gugur tes uji mampu baca Al-Quran beberapa waktu lalu di halaman kantor KIP Aceh Tamiang. Sekretaris KIP Aceh Tamiang Aditya Purnama mengatakan bacaleg yang uji mampu baca Al-Quran merupakan bacaleg pengganti yang tidak lulus uji baca Al-Quran sebelumnya maupun yang tidak hadir saat uji kemampuan baca Al-Quran. Jumlah bacaleg pengganti sebanyak 31 orang dari 15 partai politik. Ini merupakan syarat bagi bacaleg untuk ditetapkan sebagai caleg yang ikut pada Pileg 2019. Untuk menguji bacaleg, KIP Aceh Tamiang menggandeng tiga instansi keagamaan sebagai tim penilai dalam uji mampu baca Al-Quran. Ketiga lembaga itu yaitu Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ, Majelis Ulama Permusyawaratan atau MPU, dan Kantor Kementerian Agama atau KAN Kemenag Aceh Tamiang. Darlun, sejumlah mantan kombatan dan tokoh utama GAM di Aceh dan Swedia menggelar pertemuan di Hotel De Pade Sabtu malam. Mereka yang hadir dalam pertemuan itu antara lain juru bicara GAM di Swedia, Bahtiar Ali, Ketua dan Wakil Ketua Komite Peralihan Aceh atau KPA, Muzakir Manap, dan Kamarudin Abu Bakar atau Abu Raza. Selain itu, M. Nur Juli dan Munawar Liza Zainal selaku mantan anggota tim perunding GAM di Helsinki dan anggota tim perunding GAM semasa Coha Amni bin Ahmad Marzuki. Munawar Liza yang dihubungi mengungkapkan pertemuan itu merupakan pertemuan silaturahmi tokoh GAM untuk penguatan perdamaian di Aceh. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Senin 30 Juli 2018. Berita siang Serambi FM hadir kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.